Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dimuliakan pengerusi majlis, dihormati para tetamu kehormat kita, tak perlu saya perkenalkan lagi. Terusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sediakan slide, cuma nota saya ada dalam Telegram saya, nanti boleh download dapatkan di situ. Dan saya tak akan sampaikan ucapan dalam tempoh masa yang lama sebab kaedah subun idza wujidal ma batalat tayammum. Dah ada air ni, tayamum tak terpakai. Jadi dah ada tokoh-tokoh lain di depan nak membicarakan tentang topik yang telah kita maklum, maka insya-Allah saya sampaikan dalam tempoh masa 15 hingga 20 minit sahaja. Masa saya lain dah diambil oleh pelakon. Saya tak pandai nak berlakon lah. Okey. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Asasnya ta'asub ataupun fanatik ataupun dalam istilah lain kita boleh namakan sebagai tashaddud, kita boleh namakan sebagai tanattu, al-ghulu sebagainya, adalah perkara-perkara yang dibenci dalam agama. Sifat ini ia datang bila mana adanya rasa kekaguman yang melampau kepada seseorang. Dan ta'asub ni kita boleh tengok dalam banyak aspek. Antaranya kita boleh tengok dalam aspek mazhab. Dalam aspek agama secara umumnya. Dalam aspek sukan. Ada juga kita ta'asub bola. Ada Arsenal, ada Liverpool, ada sebagainya. Ta'asub ini juga datang dalam bentuk pendekatan parti-parti tertentu. Yang hakikatnya kalau kita lihat satu persatu, kesemua bentuk ta'asub ini akan membawa kepada perpecahan. Akan membawa kepada perselisihan, pergeseran yang melampau dalam kalangan umat Islam. Maulana Abu Hasan Ali Al-Hasani Nadwi, seorang ulama daripada India, ketika mana membincangkan tentang akhlak, dia cerita satu benda yang penting. Apa dia kata? Dia kata, ada dua benda yang manusia tak sedar. Yang pertamanya adalah bila dia tidur. Bila kita tidur, kita tak sedar. Kita sedar mungkin, kita tahu kita tidur pukul 10 malam tadi. Setepatnya pukul berapa, tak tahu. Betul tak? Sedar-sedar dah pagi. Kita tidur tak sedar bila. Yang keduanya kata beliau, manusia ni, ataupun kita ni tak sedar bilanya akhlak masyarakat runtuh. Akhlak masyarakat jatuh. Dan bentuk-bentuk ketaksuban ataupun pengkultusan adalah natijah daripada masalah akhlak dalam kalangan masyarakat kita yang tak dirawat. Waktu saya berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan sebelum ni, sekarang dah tak terlibat. Saya sepenuh masa di Rufaida Academy Hospital, bawah Hospital Andorra, dan juga sebagai pengurus strategi di Maktabah Al-Bakri bawah siliaan Datuk Seri Dato' Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pengalaman waktu di Pejabat Mufti dulu, bila sebut tentang taksub ni saya ingat beberapa perkara. Sebab pada era beliau, kita baru mula asaskan ataupun tubuhkan sebuah unit untuk pengurusan kes-kes istitabah. Apa itu istitabah? Istitabah ni secara khususnya kalau di sebahagian negeri, kalau ada mu'alaf yang nak keluar Islam, dia akan mari kaunseling dulu. Cuma kita tak guna istilah kaunseling sebab kaunseling ni merujuk kepada ada orang yang ada kelulusan tauliah untuk kaunselor. Maka adanya unit istitabah ataupun kita namakan di wilayah masa itu unit konsultasi akidah. Datang kepada saya ni macam-macam orang. Kes asasnya kita terima hanya mu'alaf yang nak keluar Islam. Tetapi kita terima juga kelompok yang pelbagai. Dan kalau tuan-tuan, puan-puan kenal Raja Bomoh Ibrahim Makzin, saya yang bertanggungjawab untuk jaga dia. Lebih kurang macam bapa angkat lah. Tapi saya mengalu nak mengaku bapa angkat macam tu. Saya cerita secara ringkas beberapa pengalaman sebelum kita masuk kepada kesimpulan. Bila dengan Ibrahim Makzin ini, saya dipanggil pada ketika itu setelah keluar arahan daripada mahkamah wilayah untuk pejabat mufti wilayah persekutuan, ajar dia balik daripada A sampai Z, fardu ain, akidah sebagainya. Maka kita pun mulalah rancang dengan program silibus. Tuan-tuan kalau nak belajar direct dengan mufti wilayah Datuk Seri Dr. Zul pada masa tu lah, buat masalah ajaran sesat, insyaAllah confirm dapat. Cuma Ibrahim Makzin adalah murid yang sahih sanadnya sampai kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kalau lah. Jadi kita ajar pada dia asas daripada A sampai Z. Cuma apa kita nampak? Pattern yang sama mereka yang cuba untuk membawa ketaksuban. Ini saya cerita orang yang membawa masyarakat taksub pada dia. Mereka ada satu pattern yang sama, iaitu cakap kena pandai. Cakap kena pandai. Bila saya dengan dia, antara soalan awal saya bila kita bincang dengan jawatan kuasa AJK, pegawai-pegawai lain yang terlibat pada masa itu, antara benda yang saya tanya, saya panggil dia Haji. Haji. Moga-moga dia dapat Haji Mabru. Dia minta doa ke dia. Dia bahasa diri dia Datuk, tapi bila saya cek dia bukan Datuk. Datuk betul, Datuk Silat. Datuk Maha Guru Silat. Dia kata, cuba cerita sikit pengalaman Haji ni, macam mana. Dia kata, saya sebenarnya dulu pernah tampar buaya. Dia cerita tu depan Datuk Dr. Zul, depan mufti masa tu. Saya pernah tampar buaya, saya. Tak apalah. Kemudian dia cerita, dia ada buat silat sebagainya, ada ilmu itu ini sebagainya. Saya habis tu, saya panggil dia. Tu sesi dengan mufti, tak boleh kita buat lebih kurang. Saya dengan saya buat lebih kurang lah. Haji, cerita betul-betul lah Haji. Sebenarnya macam mana? Tekan, ajak 2-3 orang sahabat. Rupanya, apa yang dia buat selama tu, teropong dengan buluh apa sebagainya, benarnya saya dibayar oleh seseorang untuk tutup satu benda, saya wartawan fokus pada saya. Satu benda. Saya ingat selesailah, dia nak taubatlah, kita pun berjalan seperti biasa. Setahun kelas dengan dia. Pertengahan tu musim derian. Pertengahan kelas tu ada musim derian. Maka dia kata, tak, saya nak bawa derian, nak jamu semua jabatan mufti. Silalah, bawa lah. Kita pun masak lah, bertanak dengan pulutnya, berperiuk-periuk. Sebab staf jabatan mufti dalam 20 orang lebih. Hari kejadian, kita pun bawa lah dengan pulutnya, mana deriannya. Derian musim ni tak jadi. Saya kata pada dia, ni bukan ni, lain ni. Saya telefon anak dia, saya rapat dengan anak dia. Macam mana ayah kamu ni kata nak buat derian ni? Mufti pun kena kelentong dengan dia. Kita tak makan pagi, lapar. Nak tunggu pulut derian. Dia kata, ayah saya mana ada kebun derian? Dia kata dia ada kebun. Mana ada? Dia beli tepi jalan je, 2-3 biji. Bawa. Kata, tak jadi. Peristiwa lain pula. Banyak kenangan saya dengan dia ni, rindu dia. Bila saya tengok dia ni, pandai cakap. Dia cakap hebat. Satu ketika tu dia datang dalam keadaan pakai topang. Jalan terhincut-hincut. Dan Ji, kenapa Ji? Saya jatuh bilik air, Ustaz. Jatuh bilik air. Kat mana jatuh? Dia buka baju. Tunjuk. Ada lebam sini, lebam sini. Saya tak nampak pun lebam tapi. Oh, ya, ya, ya. Dengan jalannya, muka letih macam nak demam sebagainya. Dia orang macam ni, saya cucuk. Haji pandai cakap kan? Saya memang pandai cakap. Ada tauliah lah? Tak ada tauliah. Tapi Haji, Saya tengok Haji cakap ni hebat ni. Kalau balik ke Perak lah, dia orang Perak. Balik ke Perak lah. Siapa yang agak-agak setara dengan Haji ni? Agak-agak satu level lah dari sudut kemahiran speech. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim tak, dia kata. Ustaz Kazim tu murid saya. Tu siapa? Yang pernah saya boleh kata, boleh challenge saya lah, dia kata, Datuk Noh Omar. Oh, boleh challenge? Oh, boleh challenge. Cuba Haji cakap sikit. Dia pun bangun, syarah, pang, pang, pang, pang. 5 minit saya bagi dia cakap. Dia kata kaki sakit. Oh Allah, dia pegang balik kaki dia. 6 bulan tu kerja dia banyak benda dia kelentong. Sampailah dekat hujung-hujung nak habis kelas, dia mula on off datang. Jadi masalah sebab kami kena hantar laporan kepada mahkamah. Dia datang kelas, ikut kelas, apa pengajian dia sebagainya. Dia on off. Akhirnya saranan daripada Datuk Seri Dato' Zul, kita sewa hotel untuk dia di Putrajaya. Mana nak dapat? Hotel percuma, mufti bayar. Dia kata sakit kaki. Okey, kita sewa hotel Dorset dekat dengan pejabat mufti masa tu di Putrajaya. Tapi kita pasang spy. Dia kata sakit kaki kan? Malam-malam dia keluar pergi pasar malam Putrajaya. Sampailah hari terakhir bila mana mahkamah panggil balik depan hakim. Hakim minta dia syahadah semula. Pendek cerita lah. Dia mari tu dalam keadaan kerusi roda. Depan dengan hakim pun dia menipu. Dan bawa kursi roda sebagainya. Saya kata, Ji, okey. Saya dah lepas tanggungjawab saya. Saya dah ajar apa yang patut. Agak Ji berubah. Dia kata, insyaAllah saya berubah. Depan hakim, hakim kata, kamu, saya minta supaya syahadah balik. Dia pun syahadah. Syahadah balik. Selesai syahadah, kita pun salam sebagainya. Dia minta maaf. Tuk-tuk beberapa tempoh ketika lepas tu, keluar pula video dia. Di TikTok saya kata, tak apalah. Saya dah berlepas dia pergi dah. Yes. Masalah orang taksub ini, dia membina ketaksuban. Kita jangan pelik, kerana apa? Ada pengikut. Ada orang yang follow walaupun kita nampak dia macam tu. Hingga bila saya dijemput oleh Sahibul Samaha, Mufti Selangor, Datuk Tamyiz pada ketika itu, untuk bentangkan dan untuk fatwakan di Selangor ajaran Ibrahim Makzin, saya dah bentang-bentang panjang lebar. Saya kata kepada Sahibul Samaha, Datuk Mufti, saya sarankan tak perlu fatwa, sia-sia. Sebab saya kenal dia A sampai Z, dia bukan masalah ajaran sesat sangat, tapi dia ni taksub lebih dan dia banyak kelentong. Jadi masalah tu yang kena rawat. Masalah tu yang kena rawat. Dia kata dia jumpa betapa di Selangor, di gua Selangor, jumpa Raja Kancil, nampak buaya, itu semua tipu. Jadi itulah masalah. Taksub ini juga kadang-kadang ia membawa kepada hal yang lebih teruk. Hal yang lebih teruk. Saya baru terima laporan. Walaupun tak berkhidmat lagi di Jabatan Mufti. Tapi masih terima. Kadang-kadang ada kawan-kawan, kenalan-kenalan. Kes terbaru melibatkan seorang wanita. Buah negeri. Yang dia telah diceraikan oleh suami dia. Atas panduan daripada seorang Tok Guru, yang mana Tok Guru ni, kita tengok di luaran dia macam tak ada apa. Bagus, baik. Tapi dia ada banyak skill. Nah, ini antara satu-satu masalah. Nak tengok, nak kenal kadang-kadang jenis ajaran sesat, pengkultusan ini, occultism ni, dia ada skill-skill dia. Skill luaran nampak okey. Tapi bila masuk skill dalam dia, apa yang saya dapat, semua bahan bukti. Dia mengaku menurun jadi Rasulullah. Menurun jadi Rasulullah. Kalau tadi itu biasa tu. Menurun jadi Rasulullah. Anak murid dia menurun jadi Fatimah. Jadi Khadijah. Ada anak murid dia menurun jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Transkrip yang waktu menurun tak sedar diri itu saya ada. Apa yang dipesan. Semua pesan benda bagus lah. Nasihat sebagainya. Tapi menurun tu masalah. Sebab tanasukh arwah ni benda yang sepakat para ulama. Memang tolak. Sepakat ulama salaf khalaf tolak. Tanasukh arwah. Menurun. Menurun ni bukan budaya kita, bukan agama kita. Ini Hindu Buddha. Tapi dia dakwa semikian. Murid percaya? Percaya. Takkan Tok Guru tipu. Dan anak pun tak dapat jumpa dengan mak ayah. Sebab ayahnya dilarang. Dah hampir setahun ayah dia dilarang jumpa dengan anak. Sebab bila jumpa anak, automatik akan jumpa isteri. Isteri ni dah keluar daripada jemaah dia. Daripada circle dia. Cerai. Dan bila jadi macam ni, keadaan makin masalah. Makin meruncing. Malam tadi dapat mimpi supaya awak ikut saya keluar negara. Ajiman kena ikut. Sebab apa? Ajiman ada duit sikit boleh top up sponsor kita. Itu ada istisna kat situ. Kalau di malam tadi, kata awak kena ikut, awak kena ikut. Tapi ini suami isteri. Suami kena ikut, isteri tak kena ikut. Okey, nak kautim. Okey, pergi jumpa dekat Syekh di atas loteng. Pergi duduk kat situ, bertahanus di situ, bincanglah dengan Syekh, setuju ke tak setuju. Ini benda yang akhirnya menyebabkan jadi masalah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Benda yang penting itu dalam kalangan aliran dalam Islam. Banyak benda yang kita kena tengok, kena perhati, kena teliti supaya kita boleh ambil tindakan. Isu yang ketiga. Kalau kita tengok bagaimana interaksi para ulama dan juga salafus soleh terhadap isu-isu melibatkan ketaksuban ini banyak. Bahkan cukup kalau kita buka dalam kutub, dalam kitab-kitab firaq dan juga adian. Juga kitab-kitab yang membahaskan tentang akidah. Memang menyentuh secara terperinci berkenaan tentang masalah ta'asub. Sebagaimana antara contoh kalau kita tengok Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadha'ih Batiniyah. Begitu juga beliau dalam kitabnya yang lain, Ihya pun ada sentuh. Dalam kitab Muqiz Minad Dalal pun ada sentuh. Persoalan-persoalan utama penting berkenaan tentang ta'asub. Dan penting untuk kita faham bagaimana untuk kita berinteraksi dengan perkara-perkara sebegini. Saya ambil satu contoh mudah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kisah ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyarah Alam Nubala. Bila mana Imam Syafi'i ini, kita kenal dia adalah antara murid Imam Malik. Dan juga Imam Malik sayang pada dia, dia sayang pada Imam Malik. Bila datang Imam Syafi'i ke Mesir, penganut mazhab Maliki ini jadi seronok. Sebab apa? Ialah murid besar Imam Malik datang. Mereka menyambutnya, mengangkatnya, memuliakan dia. Tapi Imam Syafi'i, dia orang yang tak nak menjadikan perkara itu sebagai satu hal yang membawa kepada fanatik dan juga ta'asub. Bila mana Imam Syafi'i tulis kitab ataupun keluarkan fatwa, ada sahaja fatwa-fatwa dan pandangan dia yang bersalahan dengan mazhab Imam Malik. Maka bila jadi macam tu, pengikut mazhab Maliki mula rasa tak selesa. Mula rasa tak senang. Sampai ke tahap ada yang mendoakan kematian Imam Syafi'i supaya mazhab Maliki itu dapat kekal di Mesir pada ketika itu. Ceritakan oleh Imam Zahabi. Tapi Imam Syafi'i ini orang yang ikhlas. Apa yang bagi dia mengikut ijtihad dia, perkiraan dia benda itu betul, dia katakan betul. Apa yang salah, dia katakan salah. Hinggalah mari satu peristiwa yang menyebabkan Imam Syafi'i mengkritik keras. Bila mana pengikut mazhab Maliki di Andalus pada ketika itu, datang musim kemarau, mereka gunakan kopiah Imam Malik untuk umpamanya macam tawassul lah lebih kurang. Dengan keberkatan kopiah Imam Malik, turun hujan. Minta macam tu lah. Maka Imam Syafi'i kata benda ni dah macam agak lebih lampau. Maka dia keluarkan fatwa bahas tentang bab itu. Ada diceritakan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam tarikh mazhab Islamiyah. Menjelaskan pendirian-pendiriannya tentang isu-isu berkaitan dengan tawassul dan juga istighasah. Dan mengkritik perbuatan yang dilakukan oleh penganut mazhab Maliki pada ketika itu. Kehormatan kita pada seseorang tidak perlu sampai kepada bentuk ketaksuban. Dan benda itulah yang menyebabkan akhirnya kita kena faham adanya agree to disagree. Masing-masing bawa dengan cara yang ilmiah, cara yang matang. Tetapi janganlah sampai kita mengangkat apa yang bagi kita benar walaupun hakikatnya salah, dan kita menentang lawan walaupun dia di pihak yang benar. Ini kena ada sifat insaf. Sebab itu Imam Ibn Mas'ud, dia ada pandangan yang berbeza dengan Uthman bin Affan dalam isu solat 4 rakaat secara tamam ketika musim haji. Tapi itu tak menghalang dia untuk jadi makmum kepada Uthman bin Affan. Itu maknanya orang yang dia pegang firm dengan pandangan dia, ijtihad dia. Tapi tak menyebabkan dia rasa benci, rasa marah, rasa tak puas hati dan sebagainya. Akhirnya, tiga perkara penting yang saya nak nyatakan. Keperluan kepada kita ataupun khususnya kepada pemimpin. Mengambil semangat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Nasihatul Muluk, keperluan untuk kita menasihati para pemimpin supaya memberi fokus kepada beberapa perkara. Kita ahli sunnah wal jamaah bukan aliran yang menyeru kepada apa juga bentuk keganasan. Kita taksuban. Kerana taksub ni benda yang meletihkan. Kita terpaksa mempertahankan kadang-kadang sesuatu yang kita tak faham. Kita terpaksa mempertahan sebab apa? Sebab aku percaya dia. Tapi walaupun dia tak betul, dia tak benar, tapi dia bagi aku dia ni betul, dia nampak bagus, kita pertahan. Benda yang letih. Taksub ni membutakan dan juga meletihkan. Baik, itu antara amaran Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana peristiwa Al-Wasiq, khalifah pada ketika itu dalam isu kemakhlukan Al-Quran. Orang-orang rakyat ni tak sabar, nak marah, nak bangkit, nak melawan. Antara pesan daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kata dengan satu pesanan yang amat-amat memberi kesan kepada kita. Kata Imam Malik, la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Unzuru fi aqibati umurikum. Janganlah kamu menumpahkan darah. Darah kamu, darah kalian dan juga darah orang-orang Islam. Kamu kena teliti betul-betul, perinci betul-betul, tengok betul-betul apa kesan daripada apa yang kamu buat ni. Maka kita faham bagaimana keperluan kita untuk menasihati pemerintah walaupun keadaan separah mana sekalipun. Perkara yang pertama, adab kena jaga. Yang keduanya, kepada pemerintah. Saya bawakan beberapa kalam daripada Allamah Syekh bin Bayyah Hafizahullah Ta'ala. Pada tahun 2014, ingat saya dia pernah bagi ucapan dalam satu program di Abu Dhabi. Dia tekankan keperluan untuk pemerintah, umat Islam secara umumnya memahami tentang khitab taklifi dan juga khitab wad'i. Dalam Islam ada namanya haram, harus, sunat, makruh dan sebagainya. Itu khitab taklifi. Tapi dalam khitab wad'i ini ada namanya sebab ataupun mani yang menjadi penghalang. Yalah, kalau kita bawa kereta, tuan-tuan puan-puan, lampu merah maknanya berhenti, lampu hijau maknanya jalan. Jangan kita berhenti pula waktu tu. Ha, itu asasnya begitu. Lampu kuning ni, lampu kuning apa? Ha, lampu kuning di Malaysia ni tekan laju sikit. Lampu kuning kena mula slow. Tapi keadaan tertentu, kadang-kadang, ni nak kata khitab wad'i, trafik, lampu trafik rosak. Maka tak boleh berfungsi seperti sedia kala. Maka datanglah yang lain, ada polis trafik ataupun ada bantuan-bantuan lain sebagainya. Kaedahnya lain. Masalah mereka yang taksub kepada seseorang ikut secara membabi buta, mereka tak nampak benda ni. Mereka nampak, okey, satu jalan saja. Sedangkan ada jalan lain. Ada cara lain. Ada keperluan lain. Ada benda lain yang perlu kita teliti. Contoh yang kedua, masalah yang berlaku kepada mereka yang taksub, mereka yang ekstrim ini, ia masih sama antara mekanisme dengan objektif. Dalam isu pertama tadi, bila mana perlu ada dibezakan khitab taklifi dengan khitab wada'i, perlunya pemerintah, pemimpin untuk mendidik masyarakat tentang hal ini bukanlah kadang-kadang hitam dan putih, ada kelabunya. Ada hal kadang-kadang benda yang kita boleh bawa bincang. Ada hal yang kadang-kadang kita kena tegas. Jadi bila jadi pergeseran yang terlampau tajam, akhirnya tak nampak dah benda. Isu kedua berkenaan tentang kesamaran antara mekanisme dan juga objektif. Kata Syekh bin Bayyah, memisahkan objektif syariat, maqasid, daripada pendekatan untuk mencapainya akan membawa kepada kecacatan dalam hukum. Dikatakan pendekatan yang buruk tak boleh digunakan untuk mencapai maqasid yang baik. Sesuatu bagi, satu hal bagi pemerintah, mungkin dia nampak benda itu baik. Tapi dalam tempoh jangka masa tertentu mungkin boleh bawa banyak lagi masalah. Banyak lagi musibah. Kena perincikan benda ni. Saya taklah ada pengalaman lama dalam kerajaan. Tapi pernah duduk di Jabatan Mufti di sana daripada 2014. Kemudian naik ke Pejabat Menteri Agama sebagai sosial akhbar di situ. Dan biasa dengan agensi-agensi sebagainya. Ada hal yang kadang-kadang memang perlu kepada tindakan segera, perlu kepada tindakan yang tegas, tapi ada ruang manusiawi di situ. Dia mula dah. Okey. Ada ruang manusiawi yang mana boleh untuk kita duduk semeja, bincang apa yang perlu, longgarkan apa yang patut. Benda inilah yang perlu diberi penekanan oleh pihak pemerintah, pihak pemimpin. Dan yang terakhirnya, asas kepada syariat, sebagaimana kata Allamah bin Bayyah, ada empat perkara. Yang pertamanya adalah al-hikmah. Yang keduanya adalah al-adlu. Yang ketiganya adalah ar-rahmah. Dan yang keempatnya adalah maslahah. Empat perkara ini, kalau betul-betul dipegangkan untuk implement, untuk aplikasi, apa-apa jua perkara melibatkan perundangan, apa-apa jua perkara yang nak disampaikan oleh pemerintah, kalau dijaga empat perkara ini, maka akan selesailah banyak isu dalam masyarakat. Kepincangannya kadang-kadang hikmah tak ada, kadang-kadang adilnya tak ada, kadang-kadang rahmahnya tak ada, kadang-kadang hikmahnya tak ada, kadang-kadang semua pun tak ada. Maka inilah menjadi masalah yang menyebabkan akhirnya masyarakat makin terus berpecah belah, makin terus berada dalam porak-poranda. Dan kita tak akan selesai dengan isu kultus, isu ekstremisme, selagi empat perkara ini tak diberi perhatian dengan sempurna. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Kalau nak dapatkan kertas kerjanya, ada saya muatkan dalam telegram saya, Razif Fuad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.